hitam, hitamnya mimpiku, sehitam gaun orang berduka. Biru, betapa kelabu cintaku dengannya. Dia, dia, dia, sejak ada dia, kau tak lagi seperti yang dulu. Dia, dia, dia, mungkin karena dia yang melebihi segalanya dariku. Mana, manakah senyummu yang dulu secantik rembulan? Mana, manakah belaimu yang dulu sehangat mentari? Dia, dia, dia, sejak ada dia, kau berubah tak seramah dahulu. Sakitnya lebih sakit dari tertusuk duri-duri, perihnya lebih perih dari terbakar matahari. Biarkanlah jadinya begini, rela, rela, rela, aku rela. Manakah senyummu yang dulu secantik rembulan? Dia, dia, dia, sejak ada dia, kau berubah tak seramah dahulu. Sakitnya lebih sakit dari tertusuk duri-duri, perihnya lebih perih dari terbakar matahari. Biarkanlah jadinya begini,